mata jauh hati. Biar jan terasa jauh rindu kau dah. Adik dengarlah sayang, putrinya cinta tentu bersama bakaran. Berulang tahun bacalin kasih jauh sayang, berurak cinta tak lupa perasaan. Rasanya hati, deulah manihnya janji dengan. teranuangkan dahulu, usah sekali mandang asang kau nanti boh, bulia saja adik maraso cemburu, tapi jangan sampai cemburu kuto. Tanah orang tak suka. Teranuangkan dahulu, usah sekali mandang asang kau nanti boh, bulia saja adik maraso cemburu, tapi jangan sampai cemburu buto. Tanah orang tak suka. Jangan ikam gamang jurang pamisahan kita hadang baranti sayang ditarikan gamang cameo came di garih tangan Lahirlah yang kapal yang awan tarang hujan di pagi hari, air yang inginan kabaptisan untuk sementara juda. Kasih cinta pare kajali, pabilang tahun masa lamunya, banyak rintangan dilalui berdua. Genggam janji, jagolah hati, yakinlah denai, pastikan menanti. Janji suci kepala minan tahu ki. Terima kasih. Nasib si anak dagang. babuah raso minta undua di mani pahaso

padamkan cahaya cinta, kasih dan sayang. Lupa jo janji, janji udah sabate kato. Butuh cinta kapal aminahan, nyatanya gurawan saja. Jantung di dada, sianan kata mandangakannya, urang nan disayang duduk basandian. Bukan jodenai udah nyatanya gurawan saja. Juga di lain udah bersandinya, rasa kapacah jantung di dada. Bimbing mananti di ranah minang denai di rantau sadang bajuang namun nasib Lakilah pulang, dia nak nyawa. jo pagi basa ba mande basa ba sayang basa ba mande tunggu di ranamina sayang denai ka adi indahlah mungkin kata ganti dek kita lah mambu e janji Rasa sakit jadinya. Oh indah cinta dena berikan udah tulah jopara. Terima kasih.